Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: baqa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fi bani Sa'ad ba'da ar-radha'. Tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Bani Sa'ad setelah masa penyusuan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah sampai bahwasanya Halimah telah selesai menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia mengembalikan kepada ibunya, tetapi dia mengharapkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad, di keluarga Halimah ini. Naam. Qala rahimallahu ta'ala: wa kanat Halimatu ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla sittati ashhurin. Merupakan kebiasaan Halimah, dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya dan keluarganya setiap 6 bulan sekali. Dia susui di pedusunan, tapi setiap 6 bulan sekali dia bawa berkunjung ke ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tarju bihi ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Kemudian setelah dibawa ke ibunya di kota Makkah, kemudian dibawa kembali ke dusunnya di tengah-tengah Bani Sa'ad. Falamma iktamalat muddatu radha'ati fatamatha. Maka ketika telah sempurna masa penyusuan, dia pun menyapihnya, ya, dihentikan dari menyusui. Waja'at bihi ila ummihi harusat ala biqa'ihi sallallahu alaihi wasallam indaha. Dan dia pun membawa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya dan sangat mengharapkan untuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bisa tinggal bersamanya. Lama ra'at minal barakati wal khair. Karena yang dia lihat dari keberkahan dan kebaikan yang dia dapatkan selama menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun selesai menyusui, dia tetap berharap, meminta kepada ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membawa serta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka kemudian ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui permintaan tersebut. Wa raja'at bihi Halimatu ila baitiha mustabsyiratan masruratan. Maka pulanglah Halimah ke rumahnya dalam keadaan gembira dan senang. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indaha ba'da dzalika nahwa sanatain. Dan tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, yakni tinggal bersama Halimah selama sekitar 2 tahun. Tsumma waqa'at haditsatun gharibatun ahdatsat khawfan fi Halimata wa zawjiha hatta radda an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ummi. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang sangat aneh yang menimbulkan rasa takut di dalam hati Halimah dan rasa takut pada diri suaminya, sampai keduanya pun memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Wa tilkal haditsatu hiya syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang aneh itu adalah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaikum bayanu dzalik. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Penjelasan tentang peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala syaqqu sadri. pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak. Fa'akhazahu fasara'ahu, maka malaikat Jibril pun memegangnya, memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaringkannya. Membaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqa an qalbihi, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya, mengeluarkan jantungnya. Fakhraja al-qalb, maka malaikat Jibril pun mengeluarkan jantungnya. Fasyaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba, maka malaikat Jibril membelah dadanya dan mengeluarkan jantungnya. Fastakhraja minhu 'alaqatan, kemudian Jibril mengeluarkan segumpal darah dari jantung tersebut. Faqala hadza haddu syaitani minka, kemudian malaikat Jibril mengatakan ini adalah jatuhnya syaitan pada dirimu, diambil oleh malaikat Jibril. Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu, maka diambil oleh malaikat Jibril dari jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghasalahu fi tashtin min dhahabin bi ma'i zamzam, kemudian malaikat Jibril mencuci jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bejana dari emas dengan air air zamzam. Tsumma la'amahu al-dhammahu wa jam'ahu, kemudian menutupnya kembali. Tsumma 'adahu ila makanihi, kemudian setelah itu malaikat Jibril mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya semula. Wa ja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi yani dha'irihi wa huwa al-murdi'ati wa hiya al-murdi'ah, dan datanglah anak-anak mereka berlarian menuju ibunya, yakni ibu susu, yakni dha'irihi ibu susu, wa hiya al-murdi'ah, yakni wanita yang menyusui beliau. Faqalu inna Muhammadan qad qutil, mereka mengatakan inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqul laun ay mutaghayyirul laun, maka mereka pun menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau pucat, ya, muntaqul laun yakni pucat, ay mutaghayyirul laun yakni warna kulitnya berubah, ya, yakni pucat. Qala Anas wa qad kuntu ara athara zalikal makhid fi sadrihi, dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, dan sungguh aku pernah melihat bekas jahitan itu pada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bekas jahitan yang ada pada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa pembelahan dada. Ya, dengan demikian kita mengetahui bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kecilnya Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah bersihkan dari diri beliau bagian yang syaitan bisa berperan di situ, sehingga beliau terjaga. Nah, dari sebelum menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau telah terjaga. Sehingga waliyadu billah, ada orang yang mengatakan, bahkan diulamakan, bahwasanya bisa jadi sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan khamr, bisa jadi dahulu Rasulullah adalah orang yang yang menjual khamar atau minum khamar, bisa jadi. Waliyahudzubillah. Nah, demikian pula ada yang mengatakan, iya, seorang tokoh yang diulamakan juga, ya Rasulullah kecil-kecil paling kayak katong pun anak-anak begini, rembes. Allahu musta'an. Rembes itu ya istilahnya kotor begitu, ya kayak anak-anak kecil kebanyakan. Nah, Allahu musta'an. Ini tidak memuliakan Rasulullah SAW. Dan barang siapa tidak mengatai Rasulullah SAW, dia tidak akan mencintai dengan sebenar-benarnya. Nah, Allahumma sallam. Kemudian ila ummihi al-hanun, kepada ibunya yang al-hanun. Al-hanun artinya yang sangat penyayang. Jadi mungkin kampung Hanunu mungkin dahulu ada yang paham bahasa Arab kasih nama Hanunu, ya. Karena Hanun artinya sangat penyayang, sangat penyayang. Ila ummihi al-Hanun, kembali ke pangkuan ibunya yang sangat penyayang. Waraja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal haditsi ila Makkah. Dan kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa aneh ini ke kota Makkah. Fabaqiya 'inda ummihi fi wa fi usratihi nahwa sanatain. Kemudian tinggallah beliau bersama ibunya dan di tengah-tengah keluarganya sekitar 2 tahun. Summa safarat ma'ahu ummuhu ila al-Madinah haitsu tubira waliduhu wa akhwalu jaddihi Banu Adi ibn Najjar. Kemudian setelah itu ibunya mengajak beliau safar ke kota Madinah, ya, jadi setelah tinggal sekitar 2 tahun bersama ibunya, ibunya mengajak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam safar ke kota Madinah, di mana di situ dikuburkan bapak beliau, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Demikian pula paman-paman kakeknya dari Banu Adi bin Najjar. 6. Wa kana ma'aha qayyimuha Abdul Muttalib. Dan bersamanya, yakni bersama ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada mertuanya yakni Abdul Muttalib. 6. Dalam safar ke kota Madinah, 6. Bersama dengan mertuanya. Wa khadimatuha Ummu Aiman. Demikian pula bersama pembantunya yakni Ummu Aiman. Fa makata syahran tsumma raja'at. 6. Beliau tinggal di kota Madinah selama sebulan. Ya, selama sebulan tsumma raja'at, kemudian pulang ke kota Makkah. Wa bainama hiya fi at-tariqi lahiqaha al-marad. Wa ishtadda hatta tuwfiyat bil abwa baina Makkah wal Madinati wa dufinat hunaka. Sementara dalam perjalanan pulang dari Madinah ke kota Makkah, di tengah-tengah perjalanan lahir qaha al-marad. Beliau ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan penyakit wasyadda, dan semakin parah. Semakin parah penyakit yang menimpa beliau. Sehingga beliau ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal di Abwa, sebuah kampung di antara Makkah dan Madinah, dan dimakamkan di sana. 6. Jadi tidak lama beliau tinggal bersama ibunya, kemudian ibunya meninggal sekitar 2 tahun. Qala rahimallahu taala ila jaddihi al-Atufi. Kemudian di pangkuan kakeknya yang sangat penyayang, al-Atuf, ini sangat penyayang pula artinya. Wa'ada bihi sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib ila Makkah. Kemudian setelah meninggal wafat ibunya, setelah meninggalnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau Abdul Muttalib membawa beliau kembali ke kota Makkah. Wa huwa yash'uru bi'amaqi qalbihi shiddata 'alamil musabi al-jadidi. Dan dia merasakan dengan hati yang sangat mendalam betapa berat sakit, betapa berat penderitaan yang menimpa, ya. Musibah yang baru ini sangat berat dirasakan. Faraqa alaihi riqatan lam yaruqqaha ala ahadin min al-auladih. 6. Maka beliau pun merasa sangat sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sayang yang melebihi dari perasaan sayang beliau kepada anak-anaknya sendiri. 6. Ya, melihat sejarah bagaimana beliau sudah lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal, kemudian disusui, setelah disusui dipulangkan ke ibunya, baru 2 tahun dipelihara ibunya, ibunya meninggal. 6. Hidup dalam keadaan yatim piatu sehingga kakeknya Abdul Muttalib sangat menyayangi beliau lebih daripada sayang beliau kepada anak-anaknya yang lain. Fa kana yu'azzimu qadrah. Maka Abdul Muttalib sangat mengagungkan kedudukannya. Wa yuqaddimuhu 'ala auladihi, dan mendahulukan beliau dibandingkan anak-anaknya yang lain. Wa yukrimuhu ghayatul ikram, dan dia sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajlisuhu 'ala firasyhi al-khass alladhi lam yakun yajlisu 'alaihi ghayruh. dan dia mendudukkan, beliau mendudukkan Nabi SAW di tempat duduknya yang khusus, yang dia tidak memperbolehkan seorang pun ya, untuk duduk di tempatnya itu. Ya, cuma Nabi yang dibolehkan untuk duduk di tempatnya yang khusus tersebut. Wa yamsahu dhahrahu wa yusarru bima yarahu yasna. Ya. Dan dia mengusap punggungnya dan dia merasa senang dengan apa yang dia lihat dari tingkah laku Nabi SAW. Wa ya'taqidu anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Dan dia yakin bahwasanya anak ini, yakni Nabi SAW, ini dia akan memiliki peran yang sangat besar, akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masa yang akan datang. Keyakinan Abdul Muttalib, dia yakin bahwasanya anak ini akan memiliki kedudukan yang sangat besar di tengah-tengah manusia di masa yang akan datang. Walakinnahu tuwfiya ba'da sanatain haina kana 'umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin wa shahrain wa 10 ayyamin. Naam, akan tetapi beliau, kakek Nabi SAW, beliau meninggal setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun memelihara Nabi SAW, kakeknya juga meninggal dunia. Yang mana ketika itu umur Nabi SAW adalah 8 tahun 2 bulan 10 hari. Naam. Qala rahimahullah ta'ala ila ammihi asy-syafiqi. Kemudian kepangkuan pamannya yang sangat penyayang pula. Kepangkuan pamannya yang sangat penyayang, asy-syafiqa, sangat penyayang. Wa qama bi kifalatihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi. Dan yang melanjutkan pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya, yakni Abu Thalib, saudara kandung dari bapaknya, saudara kandung dari bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtassahu bi fadli rahmati wal mawaddati. Dan dia khususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan kasih sayang dan rahmatnya, ya, belas kasihan dan kecintaannya lebih dibanding dengan anak-anaknya. Wa kana maqilan minal mal. Dalam keadaan Abu Thalib ini adalah orang yang sedikit hartanya, bukan orang yang banyak hartanya. 6. Fa barakallahu fi qalilihi, maka Allah pun memberikan barokah pada harta yang sedikit itu. Hatta kana ta'amul wahidi yushbi'u jami'a usratihi. Sehingga makanan yang takarannya sebenarnya cuma mencukupi untuk satu orang, bisa untuk mencukupi keluarganya semua. 6. Ini diantara barokah ketika Nabi SAW dipelihara oleh Abu Thalib. Walaupun makanan yang sedikit tetapi mencukupi keluarganya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalul qana'ati was-sabri waktafa bima qadarallahu lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan permisalan, merupakan teladan dalam sifat qana'ah dan dalam kesabaran dan dalam merasa cukup dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikian ayyuhal hadirun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Naam. Sebagaimana disebutkan di sini, qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil Allah telah ajari beliau dengan sifat qanaah. Sampai pun ketika Allah angkat derajat beliau sebagai manusia yang paling mulia, tetap beliau dalam qanaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin." Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berbaring di atas tikar. Fajalastu fajna alaihi izarahu wa laysa alaihi ghairahu. Maka aku pun duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membetulkan sarungnya dan beliau tidak memiliki pakaian selain itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzal hasiru qad athara fi jambihi. Dan ternyata tikar yang dipakai berbaring Rasulullah itu telah memberikan bekas pada sisi beliau. Ketika berbaring memberikan bekas pada sisi beliau, bekas-bekas kasarnya tikar tersebut. Fanazartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bi qabidatin bi qabdatin min sa'irin nahwa sa. Kemudian aku pun melihat pada lemari Rasulullah SAW ternyata di situ cuma ada setumpuk dari gandum sekitar satu sok. Ya. Aku dapati di lemari Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Cuma yang aku dapati setumpuk gandum sekitar satu sok. Satu sok itu empat mut. Satu mut empat apa satu mut ada dua telapak tangan digabungkan. Nah. Wa mithluha qadhan qaradhan fi nahyatil ghurfah wa idza afiqun mu'allaqun. Dan seperti itu pula ada seonggok qaradhan fi nahyatil ghurfah. Ada seonggok yang seperti itu pula daun salam. Daun salam yang dipakai untuk menyamak kulit. Wa idza afiqun mu'allaqun. Dan di dekatnya ada kulit yang belum disamak, yang tergantung. 6. Fabdarat, fabtadarat ainaya, maka berguguranlah air mata kedua mataku. Qala, maka Rasulullah SAW beliau pun bersabda, mayubkika ya Ibn al-Khattab. Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibn al-Khattab? Qultu ya Nabi Allah, mali wal abki wa hadzal hasir qad athara fi janbik. Aku katakan wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini telah membuat bekas tanda pada sisimu. Wa hadza khazanatuka la ara, khazanatuka la ara fiha ila ma ara. Dan lemarimu aku tidak melihat kecuali apa yang aku lihat wahai Rasulullah. Wa dzalika qaisar wa kisra fi simari wal anhari wa anta Rasulullah wa safatuhu wa hadhihi khazanatuka. Dan di sana para kaisar, pembesar-pembesar Romawi, wa kisra, pembesar-pembesar Persia, fi simari wal anhar, mereka tinggal di tengah-tengah kebun mereka, buah-buahan mereka. Wal anhar, mereka tinggal di sungai-sungai mereka yang mengalir di kebun-kebun mereka. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah utusan Allah. Wa safatuhu, dan engkau adalah pilihan Allah. Wa hadhihi khazanatuka, khizanatuka. Dan seperti ini keadaannya lemarimu. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Tidakkah engkau ridha Allah jadikan akhirat buat kita, Allah berikan akhirat buat kita, dan mereka cuma mendapatkan dunia? Qultu bala, maka pun aku pun mengatakan tentu ya Rasulullah. Naam, ayyuhal hadirun, ini diantara contoh qanaah Rasulullah SAW bagaimana keadaan beliau bersamaan dengan kedudukan beliau sebagai manusia yang paling mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tetapi akhirat tetap menjadi pilihan beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada beliau antara dunia dengan akhirat, yakni untuk hidup di dunia sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, tetapi beliau tetap memilih akhirat. Ketika Allah memberikan pilihan kepada beliau, apakah beliau mau dijadikan sebagai raja sekaligus nabi? Maka Rasulullah memilih untuk menjadi hamba dan utusannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.